Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, ma'asyirul muslimin, jama'ah salatul maghrib, rahimakumullah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, masih di dalam menyebutkan adillah, dalil-dalil di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jaminan kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih fil akhirah, bagi setiap hamba yang benar-benar mewujudkan ibadah dengan sebenar-benar ibadah di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kita telah membacakan di antara adillah tersebut firman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para anbiya'ihi alaihimussalam, terhadap para nabi-nabinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan keselamatan kepada mereka, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruhnya para anbiya tersebut untuk menyampaikan kepada kaumnya agar mereka memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bertaubat kepadanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mencurahkan berbagai kebahagiaan, kemakmuran, keamanan di dunia, dan terlebih-lebih pahala di yaumul akhirah. Naam. Dan kita telah menyebutkan seluruh ayat-ayat tersebut, dan kita sampai kepada ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh dari kaum lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia benar-benar di atas iman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan memberi kehidupan kepadanya, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan balasan pahala terhadap mereka di ahsani ma kanu ya'malun, karena sebab amalan mereka yang paling baik. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pula memberikan jaminan di dunia wal akhirah, yaitu bagi yang beramal dengan amalan saleh, bagi yang benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ibadah, yaitu yang dilandasi dengan iman, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah amalan saleh. Kami akan beri kehidupan di dunia ini kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di yaumul akhirah kami akan menunaikan pahalanya, yakni pahala mereka dengan sebaik-baiknya. Pahala dengan kenikmatan-kenikmatan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang tertingginya adalah kenikmatan memandang atau melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan ayat kathirah, ayat-ayat yang banyak yang memberikan jaminan bagi hamba yang mewujudkan ibadah dengan sebenarnya, jaminan fid dunya wal akhirah. Wa amma fil ahadith, adapun jaminan yang tersebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata penulis hafizahullah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa mimma jaa'a fi sunnatil mutahharah fi bayani ma yatarattabu 'ala al-ibadat min al-atharit thayyibah fi hayatil muslim ma jaa'a fi wasiyatin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam li ibni Abbas radhiyallahu anhuma حيث قال عليه الصلاة والسلام في تلك الوصية العظيمة النفيسة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ آخر عند الإمام أحمد احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. Nah, adapun yang datang di dalam sunnah yang suci dalam menjelaskan pengaruh yang baik yang ditimbulkan dari setiap perwujudan ibadah dalam kehidupan muslim, yaitu apa yang datang di dalam wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia kepada sahabatnya Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam berwasiat, berkata kepada Ibnu Abbas di dalam wasiat yang agung, yang sangat bernilai ini, yaitu sabda beliau alaihi salatu wassalam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Yani senantiasa memberikan pertolongan dan bantuan kepadamu. Nah, di dalam lafaz ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Di dalam lafaz yang lain, di sisi Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu amama. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, mesti Allah subhanahu wa ta'ala pula akan menjagamu. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilaihi fir raqa, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masa lapang luangmu. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalmu pula di dalam masa kesempitanmu. Naam, hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah pada nomor yang ke-19. Naam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasiat tersebut kepada Ibnu Abbas dalam posisi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma masih gulam, masih anak kecil. Naam, di dalam awal sabda beliau, ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, maka jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu pula. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di masa lapangmu, di masa kemudahanmu, maka mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu di masa sempitmu. Naam, wasiat ini adalah wasiat yang panjang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sini disebutkan secara singkat oleh beliau hafizahullah. Naam, yang menunjukkan pertama bahwasanya sahabat Ibnu Abbas memiliki keutamaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, di mana beliau memberikan wasiat pada posisi beliau masih kecil, masih gulam, belum mencapai umur baligh. Nah, ini merupakan keutamaan pada diri beliau alaihi radhiyallahu anhu. Naam, dan cukuplah hal tersebut merupakan keutamaan pada beliau di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menunjukkan keutamaan pada diri Ibnu Abbas hingga beliau mencapai umur dewasa. Naam, bahkan hingga Rasulullah meninggal dunia dan dikenal oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Naam, di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas, beliau mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas di dalam agama ini dan ajarkanlah padanya ta'wil, yakni tafsir. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada diri Ibnu Abbas, yaitu semoga Allah memberikan kepadamu hikmah. Naam, hikmah yakni al-ilm, ilmu, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Naam, demikian pula disebutkan di dalam sebagian riwayat keutamaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pernah melihat Jibril alaihi salam marratain, dua kali. Naam, demikian pula beliau digelari dengan Habrul Ummah atau Bahrul Ummah, yaitu tintanya umat ini atau lautannya umat ini, yakni menunjukkan kedalaman ketinggian ilmu beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga di masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan wasiat menunjukkan kepercayaan beliau kepada diri Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, di dalam wasiat ini Rasulullah alaihi salatu wassalam mengawali dengan kata ya gulam, wahai sang anak kecil. Naam, di sini menunjukkan sunnahnya untuk kita mengucapkan kata-kata ya sebagai bentuk tanbih, sebagai bentuk peringatan atau mengambil perhatian seseorang yang hendak kita berikan wasiat dengan kata-kata ya gulam, ya walad, ya fulan, wahai seseorang, wahai anak kecil, dan selainnya, dengan memulai kata-kata ya, agar orang tersebut dapat mengambil perhatian dengan wasiat yang akan kita sampaikan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ya gulam, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu yang pertama ihfazillah yahfazka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mesti akan menjagamu. Di sini Allah memberikan jaminan. Naam, penjagaan pada diri Allah adalah dengan menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ihfazillah, menjaga Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu dengan menunaikan segala perintahnya di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi larangan-larangannya. Ini makna secara global daripada ihfazillah, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, menjaga Allah dengan bertakwa kepada Allah. Naam, maka mesti Allah akan menjagamu pula. Para ulama menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan penjagaan di sini juga jaminan penjagaan dalam dua hal, yaitu penjagaan dalam perkara-perkara duniawiyah kita dan penjagaan Allah terlebih-lebih dalam perkara ukhrawiyah kita, akhirat kita. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara dunia kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pengawasan, menuntun kita dalam muamalah-muamalah duniawiyah kita. Naam, untuk senantiasa menjaga segala anggota badan kita dari maksiat, dari tangan kaki kita dan seterusnya. Naam, sebagaimana yang akan disebutkan pula oleh penulis hafizahullah taala Naam, atau sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam hadis yang sangat ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dalam hadisul kursi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada hambanya yang menjaga Allah dengan takwa, dengan bertakwa kepadanya, yaitu Allah senantiasa menuntun dari seluruh anggota badannya. Allah akan menjadi tangannya yang dia pakai berpegang. Allah akan menjadi kakinya yang dia pakai berjalan. Allah akan menjadi pandangannya yang dia pakai memandang. Allah akan menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar. Sebabnya, karena dia menjaga Allah dengan takwa, yaitu menegakkan segala yang wajib-wajib dan menambah dengan yang sunnah-sunnah hingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah penjagaan Allah. Naam, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in fa'alani law u'tiyanna wa la in ista'adani law u'idanna. Naam, hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku sangat cinta, yaitu ketika hamba menegakkan yang wajib-wajib yang aku wajibkan padanya. Kemudian Allah katakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, yakni setelah yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, kata Allah, aku akan menjadi anggota badannya yang dia pakai, menjadi pendengarannya, menjadi pandangannya, menjadi pegangannya, menjadi jalannya. Dan jika dia meminta kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Dan jika dia berlindung kepada Allah, Allah akan melindunginya. Naam, semua ini adalah jaminan di dalam umur ad-dunyawiyah. Dalam perkara dunianya hamba tersebut, muamalah dunyawiyahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih dalam perkara ukhrawiyah. Dalam perkara ukhrawiyah, naam, juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dijaga dari segala syubhat yang terutama. Naam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyamaran-penyamaran ilmu, kepengkaburan-pengkaburan ilmu, sehingga dia terjaga dari kesesatan. Naam, terjaga pula dari syahwat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ma'asi. Naam, juga terkandung di dalam hadis yang telah kita sebutkan. Naam, dalam hadisul kursi, penjagaan di dunia wal akhirah, sebagaimana dalam hadis ini, yahfazka, Allah menjagamu, yakni Allah menjagamu di dunia wal akhirah. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala juga terlebih-lebih akan menjaga dirinya dari penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan di dalam syariah Islam yang mulia ini. Naam. Sehingga dia berjalan di dalam, di atas basirah, di atas syariat yang jelas, di atas ilmu yang wadih. Tidak ada kesamaran dan tidak ada keraguan. Nah, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis atau wasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihfazillaha yahfazka. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidda. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di dalam masa lapangmu, dan pasti Allah mengenalmu di dalam masa sempitmu. Yakni pertolongan Allah senantiasa akan turun. Allah senantiasa akan mengawasimu. Naam, karena manusia apalagi orang-orang yang soleh, mesti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena tidak mungkin kita mengaku beriman kepada Allah, atau tidak mungkin kita menginginkan surga tanpa diuji, tanpa diberikan fitnah-fitnah atau musibah-musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bersabar dengan fitnah-fitnah tersebut. Naam, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang bersabar? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu, kelaparan, ketakutan, rasa takut, hilangnya, berkurangnya harta dan anak keturunan. Naam. Agar kami mengetahui siapa di antara kalian yang bersabar. Naam. Demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala. In tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum. Benar-benar kami akan menguji kalian pada diri-diri kalian dan harta-harta kalian. Di akhir Allah katakan, in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Jika engkau bersabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian itulah seteguh-teguh perkara. Nah, ayat ketiga yang menunjukkan bahwa hamba yang saleh mesti akan diuji oleh Allah dengan masaib, dengan musibah-musibah dan fitan, dengan fitnah-fitnah, agar Allah mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba benar-benar mengenal Allah, bertakwa kepada Allah di dalam masa lapangnya, dalam masa kemudahannya, tatkala dia menghadapi musibah, cobaan, Allah selalu akan menolongnya. Allah selalu mengenalnya, yakni menolong dia di dalam masa fitnah, dalam masa musibah kesempitan tersebut. Naam. Oleh karena itu, dalam wasiat ini, lanjutan wasiat ini, Rasulullah mengatakan, wa'alam annal karat ma'al, annal faras ma'al karat, wa anna ma'al usri yusra. Naam. Dan juga wa anna nasr ma'al sabr. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bersama dengan masa kelapangan itu bersamanya dengan masa kesempitan itu bersamanya dengan kelapangan. Kesabaran bersamanya dengan pertolongan. Dan kesempitan bersamanya dengan kesulitan, bersamanya dengan kemudahan. Ini wasiat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Artinya, ketika di masa-masa lowong, di masa-masa lapang, di masa senang, kita bertakwa kepada Allah, di masa susah, di masa sempit, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita dan menolong kita. Nah, dan tentunya pertolongan Allah ini sangat terkait dengan sabar, sebagaimana pada ayat-ayat yang telah disebutkan dan pada wasiat ini, wa anna nasr ma'as sabr, bahwasanya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Artinya tidak mungkin Allah akan menolong kalau kita tidak bersabar dengan masaib, dengan fitan, dengan musibah-musibah dan fitnah-fitnah yang akan menimpa diri kita, yang menimpa diri kita. Nah, ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzakumullah, di sini beliau menukilkan pada kita hal yang menguatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kisah tiga orang yang terjerembab di dalam gua. Nah, yang dalil ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah bersabar, naam, dan beramal saleh. Dan beramal saleh artinya amalan saleh ini akan memberikan jalan keluar, dan amalan saleh akan memberikan ancaman, justru semakin menyempitkan posisi orang tersebut dengan amalan-amalan kejelekannya. Nah, di sini dalam hadis atau kisah Bani Israel, tiga orang yang terjerembab di dalam gua ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruhnya dan mereka mampu keluar dari mulut gua tersebut? Karena sebab amalan-amalan soleh, yaitu yang satu, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amalan solehnya, mengingat bahwasanya dia pernah, yang satu pernah berbuat baik, berbakti pada kedua orang tuanya. Nah, sampai pergi ke hutan mencari makanan untuk orang tuanya sebagai bentuk wujud bakti, birrul walidain, dan sangat menjauhi kedurhakaan pada kedua orang tuanya. Sampai-sampai jika makanan itu sudah didapatkan, anaknya pun menangis, dia tidak memberikan karena orang tuanya sedang tidur, tunggu sampai bangun lalu makanan itu diberikan. Ini sebagai bentuk amalan soleh. Dia teringat dengan amalan solehnya ini, lalu dia berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan, batu yang menutup pintu goa itu bergerak, tapi belum bisa keluar. Yang orang yang kedua juga demikian, bertawassul dengan amalan solehnya. Yaitu dia pernah hendak melakukan zina, berzina. Naam, tinggallah timba masuk ke dalam sumur. Tetapi ketika itu wanita tersebut berkata, ittaqillah la taquddal khatam illa an mawdi'ihi. Jangan engkau memecahkan cincin kecuali dari tempatnya, yakni melalui akad pernikahan. Kemudian orang itu langsung takut kepada Allah, meninggalkan wanita itu. Maka dia berdoa dengan mengingat amalan salehnya, Allah pun mengabulkan, menyebabkan batu yang menutup pintu goa itu bergerak pada kedua kalinya. Tetapi mereka belum bisa keluar. Yang ketiga pun berdoa, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amalan solehnya memiliki sifat amanah. Sifat amanah yaitu suatu hari dia pernah memiliki pekerja atau budak, yang budak ini kemudian pergi meninggalkan sebagian gaji yang belum diambil. Naam, lama kemudian dia kembali dan menuntut kembali gajinya yang belum sempat diambil di masa yang telah berlalu, di waktu yang telah berlalu. Naam, maka ternyata sang tuan yang amanah ini menyatakan kepadanya, pergilah di lembah sana dan ambillah seluruh apa yang ada di dalamnya dari hewan-hewan ternak. Ternyata dia melihat hewan ternak yang sangat banyak, yang sampai-sampai dia mengatakan ini adalah bentuk pengolok-olokan. Karena dia tahu bahwa gaji yang dia, yang masih tersisa untuknya tinggal sedikit. Tetapi ternyata harta yang diperintahkan untuk mengambilnya sangat besar dan tidak sebanding dengan nilai sisa gajinya. Nah, sehingga dia menganggap ini satu bentuk pengolok-olokan. Ternyata sang tuan ini mengatakan, tidak, itu adalah milikmu seluruhnya, yang aku kembangkan dari hasil sisa gajimu yang masih ada, kemudian berkembang sampai kepada apa yang kau persepsikan, maka ambillah seluruhnya. Kemudian sang orang tersebut mengambil seluruhnya dan tidak menyisakan satupun. Nah, maka dia berdoa dengan sifat amanahnya ini, ya Allah, lepaskanlah kami dari kungkungan gua ini. Maka batu itu kemudian bergerak yang ketiga kalinya, kemudian mereka semuanya keluar dan selamat. Menunjukkan bahwa amalan saleh akan menyebabkan pertolongan Allah dan kemudahan Allah pada orang yang sedang mengalami kesempitan, sedang mengalami masa'ib, musibah-musibah, atau fitnah-fitnah. Nah, dan cukup pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan al-hut, yakni ikan paus. Kemudian beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billah. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulut itu, ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus kembali. Kemudian beliau selamat. Karena apa? Karena beliau bertasbih kepada Allah dengan, dan itu adalah amalan saleh. Walaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus alaihi salam bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, maka niscaya kata Allah dia akan tinggal pada perut ikan itu pada hari sampai dibangkitkannya. Yakni sampai hari kiamat. Tidak akan diselamatkan oleh Allah, tapi karena dia bertasbih maka diselamatkan oleh Allah, menunjukkan bahwa amalan soleh akan menyelamatkan seseorang dari segala musibah. Naam. Demikian pula sebaliknya, amalan soleh akan membahayakan seseorang, akan semakin menyempitkan seseorang. Naam. Sempit batinnya, sempit pula lahiriahnya. Naam. Ini orang yang beramal dengan amalan soleh. Bagaimana Fir'aun? Na'udzubillah, la'natullah alaih. Naam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan amalan-amalan jeleknya? Ketika dia hendak bertobat, tetapi sudah tertutup pintu tobat di waktu yang dimana pintu tobat telah tertutup. Naam. Kemudian malaikat Allah mengatakan, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kamu bertobat. Sebelumnya engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Naam, lalu Allah menenggelamkannya di Laut Merah. Setelah Allah membelah, Fir'aun masuk di tengah belahan lautan itu bersama dengan tentaranya, lalu Allah tutup lautan tersebut. Musibah, kesempitan. Naam, Allah berikan kepada Fir'aun dan tentaranya karena sebab amalan-amalan jeleknya, maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerusakan yang dia lakukan di muka bumi. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, yang menunjukkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada sahabat Ibnu Abbas, di antara kandungannya adalah bahwa amalan soleh akan memberikan jaminan keselamatan kelapangan, dan amalan soleh akan memberikan kesempitan, kesengsaraan fid dunya wa fil akhirah. Nah, dan juga di antara kandungan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya setiap kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra," dalam surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Naam. Pada ayat tersebut dua kali Allah Subhanahu wa taala mengulang, "Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Lan yaghliba usrun yusraini." Lan yaghliba usrun yusraini. Tidak akan mengalahkan satu kesusahan, kesulitan, tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Nah, maksudnya di dalam ayat ini Allah menyebutkan kesusahan itu satu kali. dan kemudahan itu dua kali. Kenapa kita katakan satu kali? Padahal lafadznya dua kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sama-sama dua kali. Tetapi dalam bahasa Arab, alif lam ta'rif di sini, al-usri dua kali terulang. Adapun yusra dalam bentuk nakira, tanpa alif lam. Kalau berulang alif lam seperti ini, maka di dalam bahasa Arab, dianggap satu kali. Dianggap satu kali. Sehingga berarti kesulitan satu kali. Dan karena yusrain disebut dalam bentuk nakira, maka dia terhitung sesuai jumlah penyebutannya. Yakni dua kali. Sehingga Rasulullah mengatakan, layak liba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah menyebutkan dua kemudahan, satu kesulitan. Apa maksudnya? Maknanya bahwa pada setiap kesulitan, kalau dengan takwa kepada Allah, mesti di situ akan ada kemudahan. Mesti dan pasti di situ ada kemudahan. Ibaratnya disebutkan bahwa kalau kesulitan itu masuk ke dalam satu lubang, maka mesti kemudahan itu akan masuk pula dalam lubang tersebut dan akan mencungkil keluar kesulitan tersebut. Yani kesulitan itu akan keluar dari lubang itu kembali. Karena disusul oleh kemudahan. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kesulitan, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah menyebutkan dua kali. Maka pasti seseorang yang mendapati kesulitan dengan takwa kepada Allah, pasti jaminan dari Allah dan Rasulnya, mesti di situ ada kemudahan. Mesti di situ ada kemudahan. Nah, berarti di sini mengandung hikmah adanya introspeksi, harusnya introspeksi muhasabah pada setiap hamba. Ketika dia mengalami kesulitan dan Allah tidak memberikan kemudahan, introspeksilah dirimu bahwa engkau belum bertakwa kepada Allah atau kurang takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diwujudkan dan dihadirkan pada benak setiap hamba, setiap muslim. Nah, demikian fawaid atau faidah-faidah yang terkandung di dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ghulam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga kesimpulannya, orang yang bertakwa kepada Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dunianya, pada jasadnya, badannya, hartanya, anak keturunannya, seluruh ada apa yang berada di dalam tanggung jawabnya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya di dunia dan Allah menjaganya di yaumul akhirah, yakni agamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diselamatkan dari segala syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran, pengkaburan-pengkaburan yang menyesatkan, dan juga diselamatkan dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Sehingga dia akan berada, akan berjalan di muka bumi ini ala istiqamatin. Di atas istiqamah. Dalam perkara dinnya dan dalam perkara dunianya. Nah, inilah makna penjagaan Allah Azza wa Jalla. Ketika hamba itu menjaga, Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hukum-hukum Allah, menegakkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka wallahu taala yuthibuhu ala dzalikal hifdz, hifdzan min jinsi amalihi wal jazaa'u min jinsil amal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan dengan sebenar-benar penjagaan karena sebab amalannya, dan cukuplah balasan itu sesuai dengan amalan. Cukuplah balasan itu sesuai dengan amalan. Nah, amalan-amalan hamba. Baik, ikhwani fiddin, azzakumullah. Kemudian, beliau, penulis hafizahullah ta'ala, Syekhana Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, berkata, Thumma inna minal ibadati as-salatu wa-zakatu wa-siyam wal-hajj. وكل واحدة منها لها آثار طيبة fi hayatil muslim. Kemudian di sana ada atau banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang dimana ketika seorang hamba mewujudkannya, maka pasti Allah memberikan jaminan di dunia wal akhirah. Di antaranya adalah ibadah salat, zakat, puasa, haji. Naam, semua yang menegakkannya dengan sebenar-benar penegakan, maka akan memberikan athar thayyibah, pengaruh-pengaruh yang baik dalam kehidupan setiap muslim. Lalu kemudian beliau hafizahullah menjelaskan secara singkat masing-masing dari perkara salat, zakat, as-siyam dan haji yang kita akan sampaikan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri secara khusus dan kepada antum sekalian secara umum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau masih tersisa waktu untuk sholat isya, saya persilakan yang punya pertanyaan kali ya tafadhol. Sebelumnya banyak kertas pertanyaan yang saya belum menjawab. Nah, tafadhol. Bagi yang masih mengingat pertanyaannya dengan 5 menit atau 10 menit ya. Sekarang pas jam 7. Tafadhol. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Baik. Baru kita menyebutkan kisah Bani Israel yang terjerembab di dalam gua dari 3 orang. Saleh. Nah, siapa yang menyebutkan amalan-amalan saleh mereka? Yang pertama, amalan solehnya. Fadl ya Abu Mu'ad, entah Imran. Apa itu amalan solehnya yang pertama? Nah, ah, okay. Apa dia bilang? Salah satunya. Yang pertama kalau bisa. Yang pertama berurutan. Nah. Ahsan tabarakallahu fi. Birrul walidain. Yaitu orang yang berbuat baik pada kedua orang tuanya. Hingga dia harus mencarikan makanan di hutan. Lalu makanan itu diberikan pada kedua orang tuanya. Sampai-sampai anaknya merengek-rengek menangis. Tidak diberikan karena menunggu bangun tidurnya dari orang-orang tuanya yang sedang tidur. Bangunnya dari tidur. Nah, yang kedua. Amalan saleh yang kedua. Nah. Man huwa. Tafadhal, akhuna. Yalla, Imran. Imran kedua. Naam. Naam. Ahsan tabarakallahu fi. Seseorang soleh yang tidak terjatuh di dalam zina. Tinggal timba masuk sumur. Naam. Ternyata wanita itu mengingatkan dia kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah. Lalu dia meninggalkan wanita tersebut. Amalan soleh yang ketiga. Fadal. Abu Zubair. Barakallahu fiik. Nah, seorang yang amanah. Nah, seorang yang memiliki sifat amanah yang menunaikan sisa gaji yang masih tersisa pada pekerjanya. Nah, sampai dia berikan seluruhnya dari sisa gaji tersebut yang dia kembangkan hingga mencapai harta yang sangat besar. Sehingga kemudian dia berikan seluruhnya. Karena itu adalah hak dari orang tersebut. Nah, maka ini tiga amalan saleh yang menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada ketiganya. Baik, ada tertulis bagaimana saran yang baik, nasihat untuk sibyin yang meminta petunjuk pada kita. Kedua, apa hukumnya salat memakai pantalon, celana, kain ketat? Apa hukumnya berorganisasi Islam? Nah, pertanyaan kedua, duluan. Hukum memakai celana kain ketat di dalam sholat atau yang disebut dengan pantalon atau bantalon, ya, hukumnya haram, hukumnya haram. Apakah haram mesti mengharuskan tidak sah sholatnya? Tidak. Hukumnya haram, tetapi sholatnya sah kalau pakaian tersebut tidak transparan. Tidak transparan. Tetapi sebagian mazhab seperti mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pun mengatakan tidak sah sholatnya orang yang memakai celana ketat yang membentuk lekuk auratnya, maka sholatnya tidak sah. Tapi mazhab yang lainnya mengatakan sah selama tidak transparan. Selama tidak transparan. Kalau transparan sepakat, tidak sah. Tetapi kalau tidak transparan, berselisih. Imam Syafi'i mazhabnya mengatakan tidak sah. Nah, kalau seperti ini kira-kira mana yang selamat? Tinggalkan pakaian pantalon di dalam sholat maupun di luar sholat. Kedua-duanya haram, tetapi di dalam sholat perkaranya lebih dahsyat keharamannya. Keharamannya lebih dahsyat. Apa itu pantalon? Yaitu kalau kita pakaian yang ada resletennya itu mesti pantalon, mesti kecil. Karena tidak mungkin kalau lebar dia pakai res. Paham ya? Kalau lebar tidak mungkin. apa manfaatnya itu resleten? Kalau pakaiannya lebar, luas, tidak perlu. Langsung dibuka begini masuk. Karena sempit harus pakai resleten, dibuka dulu sehingga dia meluas baru dipasang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang resleten ini perlu ditinjau. Nah, jangan sampai mengandung tasyabbuh. Sekalipun luas, tapi kalau memakai resleten, perlu ditinjau. Keterangan para ulama. Apakah ini bentuk tasyabbuh? Mengkhawatirkan ada bentuk penyerupaan kepada orang kufar. Karena pakaiannya Rasulullah, para sahabat, kaum muslimin, tidak ada yang pakai resleten. Maka di dalam berpakaian ini juga ada adab-adabnya di dalam Islam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, sebagaimana sahabat, warna sendalnya saja dicontoh Rasulullah. Karena saking cintanya, maka contohlah Rasulullah di dalam berpakaiannya. Ini namanya sunnah jibiliyah. Ya, contoh Rasulullah dalam berpakaian. Dalam bergamis, berjubah, jangan pakai pantalon. Apalagi di dalam sholat. Apalagi kalau da'i. Kalau dai pakai seperti ini perlu dipertanyakan dai-nya. Ya. Nah, kemungkinannya karena dalam rangka mencari pengikut. Sehingga dia harus memakai celana begitu karena kalau pakai jubah nanti terlalu norak. Nah, dalam rangka menyesuaikan diri ya pada tempat-tempat tertentu, dia tertentu harus pakai pantalon. Nah, ini tidak benar. Karena ulama mengharamkannya di luar maupun di dalam, terlebih-lebih di dalam sholat lebih dahsyat keharamannya. Baik, maka hukumnya haram. Tetapi sholatnya diperselisihkan. Ya. Jangan berjiwa doif, lemah. mencari-cari dalil yang mengatakan makruh. Nah, menukil fatwanya Lajnah Da'imah, ya, yang dinukil oleh Masyur Hasan Salman di dalam kitabnya Al-Qawlu Mubin Fi Aqtail Musalli, bahwa ada sebagian ulama mengatakan makruh. Akhirnya dia pakai dengan berdalil bahwa ini hanya makruh. Subhanallah, ahlu sunnah yang baik, kalau makruh itu ditinggalkan. Karena makruh artinya dibenci. Ditinggalkan. Lawannya sunnah, yang dicintai. Tinggalkan yang makruh, kalau seandainya itu makruh. Nah, sudah makruh, diakui makruh, dilakukan. Ini apa namanya? Sunni dai yang kurang baik. Iya. Yang baik adalah makruh ditinggalkan, yang sunnah dilakukan. Itu kalau seandainya pendapatmu lebih kuat makruh, tapi ternyata lebih kuat yaitu yang menyatakan haramnya. Jelas. Karena membentuk aurat. Coba sujud membentuk kedua apa bahasa Indonesia ya? Player-nya, ha? Biji kolotnya itu, ya, terbentuk. Belum lagi bisa terbentuk kemaluannya. Kalau sujud, dalam posisi dia sujud kepada Allah, posisi yang paling mulia, bersamaan dengan itu dia bermaksiat kepada Allah. Yaitu membentuk kemaluannya. La ilaha illallah. Padahal Allah mengatakan, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu. Yang paling baik ketika engkau mendatangi masjid, yaitu untuk sholat. Ambil yang paling baik. Maka perhiasan yang paling baik adalah pakaian yang tidak membentuk aurat, pakaian yang dicintai oleh Rasulullah, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengandung penyerupaan dengan orang kafir, tidak membentuk lekat-lekuk tubuh. Nah, ini pakaian yang paling, perhiasan yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Baik, kemudian pertanyaan ketiga, apa hukumnya berorganisasi Islam? Organisasi perkara yang mubah, yang halal. Nah, kalau ada yang mengatakan haram secara mutlak tanpa merinci, ini orang yang keliru. Nah, dan tidak memiliki kaidah yang kuat di dalam memberikan jawaban. Karena organisasi adalah perkara yang mubah, muamalah sesama manusia, aktivitas sesama manusia yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman di dalamnya. Maka boleh. Nah, yayasan, organisasi ini mubah. Kecuali ada yang haram di dalamnya. Maka hal itu, yang haram itu tidak boleh. Harus dicabut. Kecuali kalau ada bentuk darurat, ya, dalam bentuk dua mafsadat yang harus kita memilih mafsadat yang lebih ringan, kita tinggalkan mafsadat yang lebih berat. Ini lain lagi kaidahnya. Jadi banyak kaidah yang harus dipertimbangkan dalam perkara-perkara seperti ini. Tidak boleh kita langsung mengatakan haram atau hizbi atau bid'ah, tetapi kita harus melihat rincian-rincian yang ada di dalamnya. Mungkin saja di sana ada bentuk darurat sehingga seseorang melakukannya karena menggunakan kaidah akhaffu dararain, memilih madarat yang lebih ringan, atau mungkin saja ada kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, sehingga harus mengetahui rincian-rincian yang ada di dalamnya. Kemudian, nah, kalau seseorang pelaku bid'ah atau hizbi meminta nasihat, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berikan nasihat. Nah, kita berikan nasihat. Bahaya-bahayanya, pentingnya menegakkan sunnah Rasulullah, dan bahayanya menyelisih sunnah Rasulullah melakukan bid'ah. Bahayanya berkumpul, berijtima di atas bentuk-bentuk bid'iyah. Nah, di atas perkara-perkara bid'ah yang menyelisih syariat. Ini berbahaya. Kita sebutkan bahaya-bahayanya. Seperti pemilu misalnya, demokrasi. Kita sebutkan bahaya-bahayanya. Yang insya Allah pada buletin Jumat yang akan datang ini kita akan menjelaskan. Kita sebutkan, kita nukil, ya, ucapan para ulama, madorot-madorotnya pemilu, bentuk demokrasi, yang antum bisa baca nanti pada buletin al-ilmu pada Jumat yang akan datang ini, insyaAllah ta'ala. Nah, kita jelaskan, bahwasanya berkumpul dalam perkara-perkara bid'iyah seperti ini, hizbiyah, ini berbahaya. Nah, madorot, sehingga kita menasehatinya, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sholat tanpa memakai songkok mengurangi amalan sholat? Bagaimana hukumnya sholat kemudian ia astagfirullah? Bagaimana hukumnya sholat kemudian ia menggulung-gulung celana atau bajunya? Nah, secara singkat jawabannya bahwa memakai songkok adalah sunnah di dalam, di luar sholat, mau lebih-lebih di dalam sholat. Memakai kopiah songkok di luar sholat, lebih-lebih di dalam sholat, sunnah. Nah, sunnahnya Rasulullah dan para sahabat, sampai dalam perkara jihad mereka tidak meninggalkan kopiah songkok. Dalam pergi menguburkan mereka pun memakai kopiah songkok. Dalam muamalahnya berdagang mereka pakai kopiah. Lebih-lebih di dalam sholat. Maka ini nasihat kepada ikhwah yang bermuda-muda meninggalkan songkok. Biasanya dalam rangka juga adaptasi, penyesuaian diri, apalagi yang kuliah-kuliah. Nah, mungkin kalau di teman-teman akhwatnya kurang apa? Kurang bergengsi penampilannya, kalau pakai songkok, dia akhirnya dilepaskan songkoknya biar lebih keren. Nah, ini bahaya. Bermuda-muda. Nah, dan ini termasuk godaan syaitan. Perlahan-lahan. Jadi hati-hati. Tegakkan sunnah Rasulullah. Di dalam sholat, di luar sholat maupun di dalam sholat. Disebutkan dalam riwayat. Ya. Sampai para sahabat itu menguburkan. Karena mengantarkan jenazah kemudian menimbun. Ya. Itu sampai disebutkan terlepas kopiah mereka. Ya. Menunjukkan mereka itu berkopiah di dalam di luar sholat, lebih-lebih di dalam sholat. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, orang yang sengaja tidak berkopiah di dalam sholat makruh. Makruh. Mengurangi pahala sholatnya, na'am. Mengurangi pahalanya. Karena di antara sunnahnya adalah berkopiah. Baik. Kemudian, bagaimana hukumnya menggulung-gulung celana atau bajunya? Ini juga tidak boleh menggulung celana atau baju di dalam sholat. Ada larangan di dalam hadis. Nah, kecuali kalau orang yang isbal, maka dia wajib menggulungnya. Tetapi setelahnya hendaklah dipotong. Jangan digulung. Karena menggulung pakaian di dalam sholat ada larangan. Baik itu dengan baju atau di bawahnya. Ada larangan menggulung pakaian di dalam sholat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya mohon maaf karena waktu sudah lewat. Kita akhiri dengan tafarrul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.